Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ada sebuah ayat diturunkan Allah Azza wa Jal, sebab nuzulnya, kronologis ayat itu diturunkan karena dua orang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang berbeda pendapat. Riwayat ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul, sebuah karya yang menghimpun hadis-hadis yang sahih musnad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sebab nuzul atau kronologis turunnya ayat-ayat Al-Qur'anil Karim. Tetapi dipersyaratkan oleh beliau rahimahullah riwayatnya sahih. Nah, di dalam kitab beliau tersebut disebutkan bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan sahabat Umar Ibn Al-Khattab berbeda pendapat. Berbeda pendapat dalam hal apa? Di dalam riwayat itu diterangkan bahwa rombongan dari Bani Tamim, sebuah kabilah yang cukup besar di Jazirah Arab, datang ke kota Madinah untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna menyatakan Islam. Yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah utusan dan rombongan dari berbagai daerah menyatakan Islam, beliau akan memilih dan menunjuk siapakah yang layak dan pantas menjadi pemimpin yang dituakan, yang dimuliakan, yang memimpin. Nah, salah satu dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar mengusulkan fa asyara ahaduhuma ala al-Aqra' bin Habis. Ada di antara mereka berdua radhiyallahu taala anhum yang mengusulkan supaya yang diangkat menjadi pemimpin adalah al-Aqra' bin Habis. Tetapi sahabat yang satu disebutkan oleh perawi lupa siapakah yang memilih Al-Aqra' bin Habis, apakah Abu Bakar As-Siddiq ataukah Umar Ibn Al-Khattab. Yang jelas salah satunya memilih Al-Aqra' bin Habis, sementara yang lain memilih nama selain Al-Aqra' bin Habis. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ma aradta illa khilafi. Wahai Umar, kayaknya kamu itu tidak punya keinginan kecuali berbeda pendapat dengan saya. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi ma aradtu khilafak. Demi Allah wahai Abu Bakar, tidak pernah sedikitpun saya ingin berbeda pendapat dengan engkau. Fartafa'at aswatuhuma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai kemudian suara Abu Bakar As-Siddiq dan suara Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu naik meninggi. Itu terjadi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bilqauli kajhari ba'dikum li ba'dhin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara lebih tinggi bila dibandingkan dengan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian jaharkan, nyaringkan ketika berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kalian lakukan di antara kalian sendiri. Karena jika itu dilakukan, antah bata a'malukum, amal ibadah yang kalian kerjakan itu akan gugur, tidak bermanfaat. Wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak merasa. Hadis ini sekali lagi disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala di dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini adalah pujian, sanjungan dan tazkiyah, bentuk rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kedua sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena ayat ini dimulai dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Padahal secara kronologis tadi kita sudah paham bahwa ayat ini turun disebabkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang mulia, sahabat Umar, sahabat yang mulia, beliau berdua berbeda pendapat sampai suaranya tinggi karena masing-masing mempertahankan pendapatnya. Dan itu terjadi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ayat ini diturunkan dengan panggilan yang pertama sebagai awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dakhala fil ayati dukhulan awwaliyan. Maka beliau berdua pun masuk termaksud di dalam ayat ini justru yang paling pertama. Siapa yang tidak senang, siapa yang tidak berbahagia, siapa yang tidak bergembira ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan nama al-iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah. Sehingga kita tidak boleh melihat dan menilai dari cerita ini tentang, oh ini berarti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab melakukan kesalahan. Jangan dilihat dari situ. Tetapi lihat setelah itu terjadi, masing-masing suaranya tinggi, Allah Subhanahu wa taala tegur dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Beliau berdua radhiyallahu taala anhum ajmain telah menjadi sebab turunnya sebuah ayat yang di dalam ayat ini terdapat sekian banyak ahkam, hukum-hukum syar'i. Bukankah ini menjadi berkah tersendiri untuk beliau berdua radhiyallahu taala anhum ajmain, menjadi sebab turunnya sebuah ayat yang di dalamnya sekian banyak hukum-hukum syar'i. Walhamdulillah. Nah. Sama halnya masyaallah muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ketika perang Uhud terjadi ada dua kabilah yang kemudian hampir saja pulang kembali ke kota Madinah memisahkan diri dari barisan kaum muslimin. Kenapa? Disebabkan provokasi yang dilancarkan oleh kaum munafikin. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar informasi bahwa orang-orang Quraisy datang menyerang kota Madinah, maka beliau duduk bermajlis bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya untuk menentukan strategi yang akan dipilih untuk menghadapi mereka seperti apa. Pendapat kemudian mengerucut kepada dua. Yang pertama, tetap bertahan di dalam kota Madinah, menunggu musuh masuk ke dalam kota, kemudian dilakukan perang kota. Karena penduduk kota Madinah tentu lebih paham lorong, jalan, dan gang, gang sempit. Pendapat yang lain mengatakan musuh disambut di luar kota Madinah. Yang jelas ada proses musyawarah sampai kemudian Nabi Muhammad SAW memutuskan musuh disambut di luar kota Madinah, di daerah Uhud. Nah, di tengah perjalanan menuju Uhud, orang-orang munafikin terus, pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, terus berusaha untuk memprovokasi umat Islam, menggembosi dan melemahkan semangat juang mereka. Sampai kemudian hampir sepertiga pasukan itu kembali dan pulang. Nah, dua kabilah dari kalangan Ansor hampir saja pulang kembali ke kota Madinah memisahkan diri. Tetapi kemudian Allah tetapkan hati mereka. Sampai kemudian Allah turunkan ayatnya, "Idh hamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma." Surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla sebutkan, "Idh hamma ta'ifatani minkum." Ingatlah ketika dua kelompok di antara kalian, wahai umat Islam, punya keinginan an tafshala. Nah, untuk mundur, kembali ke belakang. Tidak mau melanjutkan rencana semula yang telah disepakati. Nah, tetapi Allah kokohkan hati mereka. Allah Azza wa Jalla sebutkan setelahnya, "Wallahu waliyuhuma." Dan Allah adalah wali untuk kedua kabilah tersebut. Sahabat yang berasal dari kedua kabilah ini justru berbangga senang. Nah, kita pun melihatnya bukan dari sisi, oh, para sahabat ada juga yang kemudian terpengaruh dan terprovokasi ya. Sampai-sampai ada yang punya keinginan mundur ke belakang. Tidak ingin melanjutkan pertempuran. Jangan dilihat dari situ. Tetapi lihat rekomendasi Allah Azza wa Jal dalam firman-Nya, "Wallahu waliyuhuma." Allah adalah wali untuk kedua kabilah tersebut. Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak gembira? Allah sendiri yang menyatakan dengan tegas, "Wallahu waliyuhuma." Allah adalah wali untuk kedua kabilah tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, rahimakumullah. Nah, ayat tadi, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara yang nadanya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat tadi kemudian menjadi sebuah acuan dan panduan bagi umat Islam untuk benar-benar mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu mengedepankan dan mengutamakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qauli ahad, dibandingkan ucapan siapapun orangnya. Setinggi apapun rasa hormat kita, sedalam apapun cinta kita, tetapi bila dibandingkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang bisa menyaingi dan menyamainya sallallahu alaihi wasallam. Jika berbicara dengan suara yang nadanya lebih tinggi dibandingkan nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu saja dilarang. Sampai-sampai ancamannya adalah antahbata a'malukum wa antum la tashurun. Ancamannya adalah amal ibadah yang dikerjakan itu akan gugur, terhapus dengan sendirinya, wa antum la tashurun, sementara kalian tidak merasa. Hukumannya sudah sebesar itu. Apalagi lebih dari sekedar mengangkat suara di atas nada suara Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kalau itu saja ancamannya berat, apalagi untuk mereka yang menentang serta membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika hal yang semacam ini ancamannya sudah menakutkan, apalagi mereka yang kemudian merendahkan, menghina sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak saat itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat jika berbicara dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu dengan suara yang lirih. ayat ini pun tidak sebatas larangan untuk berbicara dengan nada lebih tinggi dibandingkan nada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam hal ta'zim wa ihtirami sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam juga berlaku sebagai dasar dan pijakan untuk menyatakan wajibnya menghormati serta memuliakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat telah memberikan contoh serta teladannya untuk kita. Cintanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dengan menghormati serta memuliakan serta menjunjung tinggi sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuntunan, bimbingan dan arahan beliau selalu dipilih dan diutamakan. Itu yang perlu kita contoh, yang harus kita teladani. Para ulama kita rahimahumullah pada saat ingin menyampaikan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk riwayat hadis, mereka mengajarkan untuk kita adab-adab yang mesti diperhatikan. Al-Imam Malik Ibnu Anas Abu Abdullah Imam Daril Hijrah rahimahullahu taala, apabila beliau hendak berangkat bermajlis untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya pasti mandi bersih menggunakan pakaian yang terbaik, memakai wewangian, karena beliau menyadari ketika menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan langsung meriwayatkannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rasa hormat mereka rahimahumullah. Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala, beliau pernah memberikan keterangan, jika seseorang itu memang sudah diketahui akan menolak dan menentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan bacakan hadis untuknya. Kenapa? Karena nanti resikonya hadis Nabi alaihi salatu wasallam akan ditolak, akan dibenci, akan dihina. Nah, kalau udah bisa dipastikan jelas orang ini memang benci kepada sunnah Nabi, orang ini memang benci kepada dakwah ahli sunnah, maka jangan bacakan hadis untuknya. Kenapa alasannya? Karena justru akan membuat hadis itu dicela dan dicaci maki. Begitu besar rasa hormat dan ta'zimnya para ulama kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melalui pemuliaan terhadap hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Siapapun yang kemudian secara teguh dan konsisten di dalam mencintai serta memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan untuknya al-izzah, kemuliaan, kehormatan. Allah akan berikan untuknya kemenangan dan kesuksesan. Sebaliknya, yang menentang, membenci, memusuhi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Allah rendahkan, akan Allah hinakan. Waju'ilatiz dzillatu was-shighar 'ala man khalafa amri. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan telah ditetapkan kehinaan serta kerendahan untuk siapapun yang menyelisihi sunnahku. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, oleh sebab itu, faktor terbesar yang kemudian menjadi sebab kemenangan demi kemenangan itu diraih oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kenapa? Karena kuatnya mereka di dalam berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun mestinya belajar serta meneladani mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, dengan meyakini seberapakah kuatnya kita berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, sekuat itulah Allah akan turunkan pertolongannya. Sebesar perhatian kita untuk memuliakan serta mengagungkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, sebesar itu juga pembelaan yang Allah akan berikan untuk umat. Ya. Maka para ulama rahimahumullah selalu mengingatkan serta memberikan nasihat untuk kita. Kalau ingin menang, jika ingin sukses, maka hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muliakan, agungkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kalau kita membaca sejarah sejak awal hingga sahabat terakhir meninggal dunia, tidak pernah umat Islam itu mengalami kekalahan. Kalau mundur untuk mengatur strategi, ya terjadi. Kalau yang dimaksud adalah sempat terdesak sampai kemudian tersudut dan terpojok, itu juga memang terjadi. Tetapi hasil akhirnya tidak pernah kaum muslimin mengalami kekalahan di generasi sahabat Rasulullah SAW. Karena itu sudah jaminan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga zaman tabi'in dan zaman tabi'ut tabi'in. Islam sebagai ajaran yang mulia, agama yang mengajarkan keluhuran budi pekerti, itu akhirnya tersebar ke seluruh antero dunia, ke seluruh penjuru bumi. Dengan sebab apa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kita tidak bisa membayangkan ketika 3.000 prajurit muslim menghadapi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. 3.000. Yang dihadapi berkali-kali lipat. Mereka mampu bertahan. Bahkan bisa membuat musuh mengalami kerugian yang tidak kecil. Kisah mereka dalam hitungan 8 tahun kurang lebihnya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk mereka karunia, mampu menumbangkan serta menghancurkan kemegahan dan kesombongan kerajaan Persia yang telah berusia ratusan tahun lamanya. Itu hanya dalam hitungan 8 tahun kurang lebihnya. Kerajaan Persia runtuh. Sekalipun ada ya tersisa mereka lari menyelamatkan diri, membangun kekuatan di tempat-tempat terpencil dan basis-basis mereka. Kerajaan Romawi pun seperti itu, runtuh. Kerajaan mereka, kerajaan Romawi itu runtuh. Maka kita harus mengakui bahwa faktor kemenangan itu ternyata tidak ditentukan oleh jumlah. Karena secara jumlah, pasukan muslimin itu berkali-kali lebih kecil dibandingkan pasukan Persia maupun kerajaan Romawi. Itu kalau secara jumlah pasukan. Belum lagi kalau kita melihat secara aspek kelengkapan peralatan dan persenjataan. Umat Islam biasa, sederhana. Nah, sekalipun umat Islam dulu di zaman jahiliyah sebelum datangnya Nabi alaihi salatu wasalam memang sudah terbiasa dengan perang, perang dan perang. Tetapi skalanya tidak seperti skala pasukan Romawi dan Persia yang kelasnya kelas dunia. Sehingga teknologi perang mereka jauh lebih canggih dibandingkan teknologi perang umat Islam. Tetapi Masya Allah, menang, menang, menang, terus menang, menang, menang, menang, terus menang. Maka yang perlu diingat, barakallahu fikum, sabab nasrin minallah, sebab datangnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah ittiba' sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin mengikuti serta melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran, bimbingan dan tuntunan beliau. Pada waktu yang bersamaan kita pun harus selalu memunculkan rasa takut, khawatir dengan hukuman yang Allah turunkan jika menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu harus pada waktu yang bersamaan. Khawatir, cemas, takut. Jangan-jangan karena menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah hukum kita menjadi sebab kekalahan umat Islam. menjadi sebab kekalahan umat Islam, menjadi sebab umat Islam mengalami kerugian. Dalam perang Uhud sendiri, sebuah pelajaran penting untuk umat Islam, Allah maafkan mereka, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya ada di antara mereka yang tercerai-berai melarikan diri dari medan pertempuran, tetapi Allah maafkan mereka. Sebabnya kenapa dalam perang Uhud umat Islam mengalami sekian banyak kerugian nyawa, harta benda? Dikarenakan pasukan panah yang telah ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas bukit Salah dalam perang Uhud untuk melindungi punggung pasukan Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan untuk mereka radhiyallahu taala anhum ajmain, jangan turun, jangan tinggalkan bukit ini kecuali atas dasar perintah dariku apapun kondisinya. Meskipun umat Islam terdesak, terpukul mundur, terdesak, terpukul mundur, jangan turun. Jangan tinggalkan bukit ini. Atau sebaliknya umat Islam mengalami kemenangan, kemenangan, kemenangan, berhasil memukul mundur pasukan musuh, tetap jangan turun. Jangan tinggalkan bukit ini. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebagai pelajaran dan hikmah untuk kita semua, supaya menjadi pengingat bahwa itulah akibat karena tidak memenuhi dan mematuhi bimbingan atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerugian. Ketika pasukan Quraisy berhasil dipukul mundur, pukul mundur, pukul mundur, posisi secara zahir umat Islam sudah menang di atas angin. Sementara pasukan musuh sudah terdesak, kalah dan mundur. Maka pasukan panah yang ada di atas bukit ingin membantu pasukan yang di bawah untuk mengumpulkan barang-barang. Ya. Yang ditinggalkan pasukan kafir, pasukan Quraisy ikut tata-tata dan yang lainnya. Padahal pemimpin pasukan pemanah itu sudah mengingatkan jangan, jangan, jangan. Tapi mayoritasnya kemudian turun untuk membantu. Tujuannya itu. Khalid ibn al-Walid yang waktu itu masih dalam keadaan kafir, belum masuk Islam, melihat itu celah. Sehingga beliau waktu itu mengumpulkan sepasukan berkuda untuk kemudian melakukan arah melambung menguasai bukit. Yang kemudian dari sebab itulah kondisi pun terbalik. Yang semula umat Islam mendesak mundur, mendesak mundur, mendesak mundur. Ya. Karena bukit sudah dikuasai oleh Khalid ibn Walid sebagai bagian pasukan berkuda kaum musyrikin. Kemudian memanah punggung umat Islam. Kocar kacir. Orang-orang Quraisy yang melihat kondisi serta kenyataan seperti itu bangkit lagi semangatnya. Yang semula mereka ditekan mundur, akhirnya balik menekan, terdesak, mendesak, mendesak, mendesak, mendesak terus. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, itu pelajaran penting buat kita. Nah, marilah kita muliakan dan kita agungkan bimbingan dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prinsip kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh, kami taat, kami siap mengerjakannya. Ketika ayat ini diturunkan, seorang sahabat namanya Thabit bin Qais bin Syammas. Imam Muslim meriwayatkan di dalam As-Sahih. Beberapa hari tidak terlihat berkumpul bermajlis dengan sahabat-sahabat lain bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun merasa kehilangan. Kenapa? Sahabat Thabit bin Qais itu termasuk sahabat dekat. Beliau mempunyai gelar, salah satunya adalah khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terjemahkan sekarang adalah juru bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tamu datang, utusan dari beberapa daerah, mereka menyatakan maksud kedatangannya dalam rangka apa. Sahabat Thabit bin Qais yang kemudian menjadi wakil, wakilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab. Dekat sekali khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juru bicara dan ahli pidatonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa hari gak kelihatan. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam menanyakan, kemana gerangan Thabit bin Qais ini? Maka sahabat Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, dia tetanggaku. Biar saya nanti yang mencari informasi. Sahabat Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu pun datang berkunjung ke rumah sahabat Thabit, menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan. Rasulullah mencarimu. Ada apa? Sakit atau barangkali uzur lainnya? Kata Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu ta'ala anhu, innahu qad unzilat alainal Qur'an. Sungguh ada ayat Al-Qur'an telah diturunkan untuk kita. Yaitu firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ayat ini diturunkan. Yang artinya sudah kita ulang tadi, yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berbicara dengan mengangkat nada suara lebih tinggi dibandingkan nada suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mengakibatkan antah bapa a'malukum, amal ibadah kalian itu akan gugur, terhapus. Wa antum la tash'urun. Sementara kalian tidak merasa. Kata Thabit bin Qais bin Syammas, fa ana min ahlin nar. Kalian kan sama-sama tahu bahwa saya, kata sahabat Thabit, saya adalah orang yang suaranya selalu lebih tinggi dibandingkan suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu saya termasuk penduduk neraka. Karena ayat tadi kan jelas melarang, jangan berbicara dengan nada yang lebih tinggi dibandingkan nadanya Rasulullah. Jangan berbicara dengan suara yang lebih tinggi dibandingkan suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Thabit itu merasa suaranya secara nada pasti lebih tinggi dibandingkan nada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau simpulkan sendiri, fa ana min ahli nar. Kalau begitu saya termasuk penduduk neraka ini. Sedih beliau sehingga mengurung diri di dalam rumah. Tidak berkumpul sebagaimana mestinya, artinya sebagaimana biasanya. Sahabat Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu kemudian kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan serta menginformasikan hasil kunjungannya ke rumah sahabat Thabit bin Qais bin Syammas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal innahu min ahlil jannah. Justru dia termasuk penduduk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud ayat ini bukan semata-mata suara itu lebih tinggi dibandingkan nada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika nada tinggi itu karena tidak memuliakan Rasulullah, tidak menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dilarang. Kalau memang sudah pembawaannya dengan nada suara lebih tinggi dibandingkan nada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak masalah. Apalagi sahabat Thabit bin Qais jelas dan telah dipastikan betapa cinta dan sayangnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat Thabit bin Qais bin Syammas yang jelas amal ibadahnya lebih banyak dibandingkan kita, lebih berkualitas dibandingkan kita. Sahabat dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering dipercaya dan diamanahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutnya luar biasa dengan ayat ini. Sampai-sampai mengatakan ana min ahli nar, saya termasuk penduduk neraka. Bukankah sudah semestinya dan selayaknya kita pun mengevaluasi serta menghisab diri sendiri selama ini terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap kita? Kita muliakankah? Kita hormati dan kita agungkankah? Atau justru kita acuh tak acuh, tidak peduli, dianggap enteng, biasa. Terlalu kecil. Urusan sepele kok. Urusan sepele. Bagaimana mungkin kemenangan itu akan diraih dan diperoleh oleh orang-orang yang meremehkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak jarang kita mendengar kelompok-kelompok ekstrim, kaum teroris yang punya pemikiran khawarij mengkritik ahlu sunnah, mengkritik salafiyin, Hari gini kok masih membicarakan jenggot sama cadar. Hari gini kok masih membicarakan makan minum pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri. Hari gini kok yang dibahas celana sama sarung cingkrang. Hari gini masih bahas yang seperti itu. Musuh sudah di depan mata. Musuh sudah membangun kekuatan dan koalisi. Musuh sudah siap menerkam kita. Ini persenjataannya. Ini persiapan yang mereka lakukan. Kenapa kita harus berselisih pendapat dalam hal-hal yang sepele seperti itu? Kan itu ya subhanallah. Bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan kemenangan kalau meremehkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, sebanyak apapun musuh, sekuat dan secanggih apapun kekuatan mereka, perlengkapan yang dimiliki, asalkan ittiba sunnah, mengikuti sunnah diantara kita, itu betul-betul tegak berdiri terpanjang, maka tidak akan ada musuh yang mampu mengalahkan. Karena Allah akan bersama. Bersama dengan mereka yang selalu menghidup-hidupkan, yang selalu menjaga serta menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau sudah sunnah diremehkan, sunnah dihina, sunnah dilecehkan, sunnah dianggap kecil, maka wajuila dhillatu wassagar ala man khalafa amri. Nah, sebelum kita lanjutkan mungkin azan dulu. Enggak. Selanjutnya nanti 5 menit lagi lah. Beberapa hari setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Belum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau yang mengambil keputusan untuk mengirim pasukan ke perbatasan wilayah umat Islam yang berhadapan langsung dengan pasukan Romawi di daerah Syam. Nah, Nabi Muhammad yang mengambil keputusan. Nabi Muhammad sendiri yang membentuk pasukan itu. Nabi Muhammad juga yang kemudian mengangkat Usamah bin Zaid sebagai panglima yang tertinggi. Dalam usia yang masih sangat muda, radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, setelah pasukan itu berangkat, kemudian berkemah di wilayah yang masih belum begitu jauh dari kota Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Singkat cerita, setelah sahabat Abu Bakar Siddiq dibaiat oleh sahabat-sahabat Ansar dan Muhajirin sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langkah pertama yang diambil oleh sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah melanjutkan pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Keinginan dan kebijakan sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq kemudian beberapa pihak mencoba untuk memberikan pertimbangan supaya pasukan Usamah bin Zaid ditunda keberangkatannya, melihat situasi dan kondisi kota Madinah yang baru saja berkabung, bersedih karena meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka kaum munafikin bergembira ria. Orang-orang Yahudi yang masih tersisa juga seperti itu. Nah, karena orang-orang Yahudi itu betul-betul diusir dari Madinah dan sekitarnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kaum musyrikin, kaum badui yang ada di sekitar kota Madinah seperti itu juga, yang musyrikin. Nah, sementara pasukan yang akan dihadapi ini pasukan Romawi, jaraknya jauh sekali. Dengan beberapa pertimbangan seperti itu, ada sebagian pihak yaitu dari kalangan sahabat sendiri mencoba memberi masukan untuk sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq, tunda dulu, jangan. Jadi situasi dan kondisi waktu itu memang kalau secara hitung-hitungan manusia masih terlalu lemah. Nabi Muhammad baru meninggal dunia, sementara pasukan tempur yang ada di kota Madinah personelnya sedikit, sebab mayoritas itu sudah diberangkatkan dengan pimpinan sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas posisi kota Madinah kosong dari pasukan. Yang ada anak-anak, orang tua, kaum wanita, para sahabat yang memang tidak mampu karena cacat atau yang semisalnya. Sehingga pasukan intinya kan harus berangkat. Nah. Jadi kalau perhitungan manusia, hitung-hitungan kita, ini posisi lemah. Kalau misalkan orang munafikin, orang Yahudi, kaum musyrikin dari beberapa tempat, mereka mendengar, yang mendengar wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil inisiatif menyerang serta menguasai kota Madinah, pasti bisa. Kenapa? Posisi Madinah waktu itu lemah secara hitung-hitungan manusia, strategi dan matik-matik kita. Tetapi lihatlah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala yang bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk tetap memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid. Bagaimana mungkin, kata Abu Bakar Siddiq, aku turunkan bendera perang yang telah diangkat dan dikibarkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas, teguh. Komitmennya tinggi sahabat Abu Bakar Siddiq. Berangkat, berangkat. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain. Kenapa? Karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu meyakinkan sahabat-sahabat, kaum sahabat meyakinkan pasukan muslim, seandainya pun anjing-anjing liar yang ada di gurun pasir itu mereka masuk dengan leluasa ke kota Madinah menggigit kaki istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saking kosongnya. Tidak ada kekuatan yang ada di kota Madinah. Saya kemudian anjing liar itu bisa berkeliaran masuk di dalam kota menggigit kaki istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi karena lemahnya posisi Madinah. Sekalipun itu yang terjadi, kata Abu Bakar Siddiq, tetap akan aku berangkatkan. Berangkat. Lihatkan ya, pengagungannya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas ada yang usul ya, kalau memang begitu pimpinannya mungkin bisa selain Usamah bin Zaid, masih terlalu muda dia. Lagi-lagi Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala mengajarkan untuk kita seharusnya bagaimana berpegang teguh dengan pesan, tuntunan dan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi pun ketika memilih dan mengangkat Usamah bin Zaid ada sedikit suara. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam yang bangkit berdiri mengkondisikan in tata'anu fi imaratih faqad ta'antum fi imarati abih. Kalau kalian mencela dan meragukan kemampuan Usamah bin Zaid sebagai panglima, itu sama halnya kalian mencela dan meragukan kemampuan ayahnya dulu Zaid bin Harithah sebagai seorang panglima perang. Sama. Ayahnya yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu termasuk panglima perang terkenal di dalam Islam. Jadi kalau kalian meragukan anaknya sama dengan kalian meragukan ayahnya. Kalau kalian mencela dan merendahkan anaknya sama halnya dengan mencela atau merendahkan ayahnya. Situasi bisa ditenangkan. Nah. Tapi karena pertimbangannya sudah berubah, Rasulullah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, ada lagi usulan seperti itu muncul kembali. Pasukan jangan yang lain, jangan Usamah lah, yang lain aja. Abu Bakar Siddiq kembali mengajarkan kepada kita, tidak. Karena Usamah bin Zaid yang mengangkatnya secara langsung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin saya melepas jabatan dari orang yang telah diangkat serta dipilih sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak mungkin. Berangkat pasukan. Pasukan itu betul-betul berangkat sampai ke perbatasan wilayah Islam, berhadapan-hadapan langsung dengan wilayah kerajaan Romawi. Nah. Itulah kemenangan dan kesuksesan yang kemudian tercatat di dalam Islam. Pasukan Romawi yang jumlahnya berkali-kali lipat dan sudah mengambil persiapan, sebab mereka juga mendengar informasi pasukan Islam sedang bersiap diri untuk berangkat ke perbatasan. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia dan pasukan itu tetap diberangkatkan, kata orang-orang Romawi, ini manusia atau bukan? Orang atau bukan sih ini? Pemimpin besarnya baru aja meninggal dunia kok tetap aja pengen perang. Wah. Allah masukkan rasa takut di dalam hati mereka. Sehingga pasukan Romawi pun mundur teratur. Beberapa wilayah itu dikosongkan. mereka tidak mau dan tidak ingin, katakan tidak berani berhadapan langsung dengan pasukan Islam. Mereka mundur. Beberapa daerah dikosongkan, yang kemudian ketika pasukan Islam datang itu dikuasai. Bahkan sebagian kampung, beberapa desa, mereka menyatakan Islam karena tawaran-tawaran ajaran Islam yang lebih tentunya meringankan, lebih menyenangkan, nah, dibandingkan aturan-aturan kerajaan Romawi yang terlalu menekan dan seterusnya. Mereka pun pulang membawa ghanimah, harta. Orang-orang munafikin, orang-orang Yahudi, orang-orang yang murtad, mereka sebenarnya punya keinginan untuk menguasai kota Madinah ketika pasukan inti itu telah diberangkatkan. Tetapi kata mereka, kita tunggu aja. Biarkan pasukan itu dihancurkan, dilumatkan oleh kerajaan Romawi itu, baru kita nanti bersuka cita kuasai kota Madinah. Tunggu aja, jangan sekarang. Kita tunggu sampai pasukan Islam itu hancur, benar-benar hancur. Karena menurut prediksi mereka, umat Islam akan hancur melawan kekuatan Romawi yang sedahsyat dan sekuat itu, sebesar dan sebanyak itu. Prediksi dan perhitungan mereka, umat Islam akan cepat dikalahkan, segera dihabiskan. Namun itulah, yakinlah bahwa kesuksesan dan kemenangan itu akan diperoleh dan didapat ketika kita mengikuti dan mengagungkan, mempelajari serta mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pasukan Islam itu pulang tanpa ada korban satupun, bahkan membawa kemenangan, statusnya menang mereka. Kenapa? Karena pasukan musuh kemudian mundur teratur, beberapa daerah dikosongkan. Mereka pulang gigit jari orang-orang munafikin. Orang Yahudi pun seperti itu, orang-orang murtad pun demikian, gigit jari semua. Aduh. Gitu. Pasukan Romawi berhasil diposisikan mundur, beberapa wilayah jatuh ke daerah ke tangan kaum muslimin. Orang munafikin, orang Yahudi, orang murtad di sekitar kota Madinah terdiam, enggak bisa apa-apa. Lihat berkahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita pelajari dan kita tegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keluarga kita masing-masing. Kita mulai dari keluarga. Kita mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari anak dan istri. Kita mulai dari kakak, adik dan orang tua kita. Kita mulai tanamkan betul sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari betul. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah, ketika sunnah itu betul-betul tegak, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dan dihormati, tidak dilecehkan dan tidak diremehkan, seperti yang dilakukan kelompok-kelompok ekstrim seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kaum Khawarij. Mereka kan selalu menganggap isu seperti ini, alah, urusan kecil sepele kayak gitu kok bikin ribut. Harusnya sekarang kita bersatu, ini musuh udah di depan kita. Percuma bersatu hanya karena alasan musuh sudah ada di depan kita. Sementara sunnah Nabi dilecehkan, sunnah Nabi direndahkan, percuma. Pertolongan dari Allah tidak turun, janji kemenangan itu tidak terwujud. Kenapa? Karena kita tidak mengagungkan, tidak memuliakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu sudah menjadi bukti berkali-kali. Para sahabat Nabi yang dulu dipimpin Nabi ketika masih hidup, kemudian para sahabat itu sendiri setelah Nabi Muhammad wafat sallallahu alaihi wasallam, itu sudah menjadi bukti bahwa ternyata secara jumlah pasukan, persenjataan, perlengkapan dan seterusnya, barakallahu fikum, itu kalah segala-galanya. Tetapi kemudian Allah berikan kemenangan untuk mereka. Tentunya persiapan-persiapan yang lain juga dilakukan. Fisik kita dijaga, jasmani kita juga ditingkatkan kualitasnya. Nah, karena itu pun termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selalu siap siaga, waspada dalam kondisi apapun. Sekali lagi, itu juga bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa taala bimbing kita, mudahkan kita untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemenangan dan kejayaan itu bukanlah satu hal yang keniscayaan dan itu akan terwujud. Wallahu a'lam bishawab.